بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau yang ini tabligh amal mustalah awal, هذا معناه عام. Ini makna yang umum. Ya, secara bahasa tabligh fi lughah yani ya mustaq min al balagh. Ya, balagha yablugh balagan, balagha ya. Ini secara bahasa ini bisa diartikan menyampaikan sesuatu. Di setiap segala hal yang Anda sampaikan itu disebut dengan tabligh namanya. Ya. Sampaikan lil akhir min al ma'lumat wa ma ghairu dzalika, Anda ingin sampaikan informasi apapun, secara bahasa disebut dengan tabligh. Orangnya disebut muballigh. Ya. Wa syakhsu alladhi ya'ti bi dawri tabligh yusamma bil muballigh. Muballigh. Misal, antum pulang dari sini, sampaikan lagi misalnya pada keluarga tetangga. Ya, tadi saya dapat pelajaran sebagai orang beriman, orang bertakwa, maaf, jangan sekedar beraktivitas, tapi isi dengan tuntunan nilai-nilai ibadah supaya itu semua menjadi bekal kita menuju akhirat. Wa mathalan anta indama mithlan takhruj mithlan min hadhil madrasa ya min hadhil masjid mithlan min hadhil majlis thumma ba'da dhalika tuballigh ma darasna ma'a ba'd fi hadhil laylah wa taqul mithlan li akhik wa li mithl al ukhtik la yanbaghi laka an ta'mal yawmiyan mithlan bi a'mal al 'adi ka ghayr al muslim لازم لا لازم لا لازم عليك ان تتزود من التقوى قبل عباده وما الى ذلك فهذا انت في مناسبه هذا الحال فانت مبلغ يا maka dalam konteks ini ketika Anda menyampaikan pada saudara Anda, saudari Anda, tingkatkan sebagai pelajari. Jadi kalau kalimat tabligh itu tidak menuntut banyak pengetahuan Anda dapatkan, Anda sampaikan apa yang Anda dengar, maka di situ Anda menjadi mubalig. Jelas ya? Dan tidak harus Anda pakai peci dulu, pakai sorban dulu misalnya dan sebagainya, tidak. Ya, ya Anda pulang ke rumah seperti biasa aja. Gitu kalau Anda banyak penampilan, saudara nanti bingung ya. Papa kenapa gini? Baik. Ana qultu lahum laysa bidaruri yani an albas bal zay al tayyib. Zay muayyan wa bil kitha tayyib. Ah, le fahimtum? Kurang lebih begitulah ya. Tayyib. Ini satu. Ah, tapi penting poin paling penting, Anda mesti mengambil informasi untuk Anda sampaikan dari orang yang thiqah. Di tidak setiap informasi yang Anda ambil dari setiap orang Anda bisa teruskan. Anda teliti dulu, ambil dari orang yang thiqah. Khudh yani kullal ma'lumat allati turid an tuballigha iyyaha, yani an ta'khudhaha min thiqah. Ya, insan thiqah. Jadi ambil dari orang thiqah baru kemudian Anda sampaikan. Di tidak setiap ada orang bicara Anda sampaikan, orang bicara sampaikan, tidak. Ya, karena itu Imam Muslim membuat bab khusus terkait dengan kondisi thiqah ini. Ya, beliau sampaikan di jilid yang pertama di Sahih Muslim, Al-Mujallad Al-Awwal. Ya, safa 119, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Di situ diberi judul Babul Isnad min ad-Din. Babul Isnad min ad-Din. Jadi kalaupun ada orang menyampaikan informasi, cari apakah informasi ini ya benar atau tidak, lihat hubungan sanadnya, lihat asal pengetahuannya. Karena Anda memastikan pengetahuan berdasarkan sanad, sumber informasi yang jelas, maka ini bagian dari ketakwaan Anda dalam hal beragama. Jelas ya? Di informasi salah, agama bisa keliru. Informasi benar, itu yang paling mulia. Bahkan ingat, ketika ada orang, Anda misalnya, maaf ya, ini orang bermasalah nih. Tapi nyampaikan informasi yang menurut Anda, kayaknya ada. Tapi itu pun tidak boleh langsung Anda ambil. Anda teliti dulu. Quran surah 49 ayat ke-6. Quran surah 49 al-Hujurat ayat 6. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Lihat kalimatnya. Cek dulu, pahami dulu dan sebagainya. Teman-teman lihat kan, mengambil informasi dari si fulan. Fulan bermasalah. Saya bilang, lihat kadar informasinya. Apakah itu hujjah dalil dalam agama atau informasi umum yang dia sampaikan. Kalau itu hujjah dari agama, dalam agama, maka Anda tidak perlu mengambilnya. Misal, dalam ilmu hadis ada 3 golongan yang tidak boleh diambil pengetahuannya, informasinya. Sekalipun itu benar berasal darinya. Supaya tidak menghadirkan fitnah dalam agama. Ya, satu disebut dengan mungkar. Ya, yang kedua disebut dengan matruk. Ketiga disebut dengan maudhu'. Hadis mungkar, hadis yang berasal dari seseorang yang banyak persoalan dalam agamanya. Orang fasik. Misal orang mabuk nyampaikan informasi. Nabi SAW bersabda. Ya, nanti disebutkan ada 4. Jadi kalau ada orang seperti itu gak usah diambil, lewat aja. Jalan aja antum, gak usah ambil ilmunya. Walaupun dia benar. Sebab ketika ambil antum ambil informasinya, maka dia akan jadi fitnah dalam agama. Lihat tuh orang Islam, pekerjaannya begitu. Hadisnya disampaikan oleh orang mabuk. Paham ya? Makanya orang-orang yang bermasalah dengan konteks kefasikannya dalam agama, maka tidak diambil informasi terkait dengan hubungan agamanya. Jelas? Tayyib. Misal, matruk. Hadis yang ditinggalkan. Kalau ingkar, masih diingkari. Matruk, tinggalkan. hadis yang disampaikan oleh orang yang tertuduh banyak berdusta. Ya, banyak bohongnya. Walaupun bukan bohong secara langsung. Misal sering orang cerita kisah, kisah, kisah. Sehingga Anda tidak bisa bedakan mana hadis, mana kisah. Maka orang seperti ini tinggalkan hadisnya. Ya, yang pertama adalah hadis tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu hadis yang terkait dengan ada orang mungkar di dalamnya. Bukan salah informasinya, tapi orangnya mungkar. Sehingga kita tinggalkan orangnya bukan berarti menepikan doanya. Kalau doanya enggak ada masalah kalau dianggap sebagai doa, tapi kita tepikan bahwa itu sebagai hadis karena diriwayatkan oleh orang bermasalah. Tapi hadis matruk misalnya, maaf, pernah dengar hadis ini? Awalu Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Pernah dengar itu? Baik, ini hadis diriwayatkan oleh orang yang matruk bermasalah. Disoal persoalan dirinya karena seling berbicara masalah sesuatu yang tidak terkait dengan agama. Sehingga tidak bisa dibedakan mana kisah, mana dalil, ya. Paham sampai sini? Yang ketiga maudhu. Maudhu itu hadis palsu yang memang dibuat oleh seseorang yang sengaja ingin memalsukan hadis. Maka maaf, kredibilitas orang ini diragukan, tinggalkan hadisnya. Tinggalkan. Jelas ya? Nah, itu kalau terkait dengan masalah agama. Tapi kalau terkait dengan informasi umum saja, Anda boleh cek dulu, benar enggak dia? Misal, maaf ya, ada orang mabok lewat. Begitu lewat misalnya, ya dia dari depan tuh. Anda ketemu di depan di sini, Anda mau ke depan. Orang itu lewat, katakan pada Anda, "Pak, di depan macet." Misal ya, dia mabok. Tapi informasi itu bukan terkait dengan masalah agama, bukan terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah informasi umum. Kalau yang seperti itu, datang orang menyampaikan hal demikian, maka kaidah agamanya lihat, fatabayyanu, Anda boleh cek dulu untuk meyakinkan, benar enggak? Ragu boleh, tapi mengecek juga penting. Ya, belum tentu orang itu salah. Mungkin saat dia lewat, benar-benar saat dalam keadaan sadarnya, dia lihat macet. Begitu lewat ke Anda, maboknya datang lagi. Pak, macet gitu kan? Baik, Anda kalau ragu silahkan cek. Kalau ada manfaat, ambil. Kalau enggak ada, tinggalkan. Di dalam konteks itu Anda mesti berlaku adil. Dalam konteks demikian. Sekarang ada orang mabuk juga tidak. Keadaan ada. Mungkin Anda punya masalah dengan orang itu. Tapi dia menyampaikan informasi umum yang tidak ada kaitan dengan agama. Saya cuma dikasih tahu Ustadz. Sekarang ada artikel menyebut Anda. Anda adalah kakodaria. Disampaikan kemudian informasinya. Itu bukan masalah, maaf ya. Bukan masalah agama. Bukan masalah hujah. Cuma informasi. Maka apa tugas saya? Fatabayyanu. Saya cek lagi yang link yang dia sampaikan. Ternyata benar ada. Itu poinnya. Saya tidak mengambil hujahnya dalam agama. Saya tidak mengambil pendapatnya dalam agama. Cuman mengecek informasi yang disampaikan ada. Masalahnya itu hanya satu-satunya orang. Cuman orang itu yang mengirimkan saya informasi. Maka saya cantumkan. Ada dari orang ini menyampaikan informasi. Ketika Anda punya masalah dengan orang yang bersangkutan, itu urusan Anda dengan dia. Tapi kalau hujah agama kita tidak ambil. Cuman persoalannya informasinya benar. Kemudian ada, akurat, tanggalnya ada, jamnya ada, posisinya ada, dan sebagainya. Maka kita ambil ini berlakulah ayat Quran surah kelima ayat ke-8. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai rasa tidak suka Anda, benci Anda pada seseorang membuat Anda tidak berlaku adil dalam kehidupan. Hujah boleh tidak diambil. Tapi kalau ada sesuatu yang benar terkait dengan informasi, Anda silakan saja sepanjang itu ada maslahatnya. Paham sampai sini ya? Maka sekali lagi, tabligh hanya boleh diambil dari orang thiqah. Jelas ya? Baik.